Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, membesarkannya, mengagungkannya, karena dengan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata jualah kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan taslim semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan karib kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini tidak lepas dari yang namanya anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena rizku, rezeki itu artinya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab adalah ma yakunu bidil ayah, yang dengannya tegaklah yang namanya kehidupan. Kita bisa hidup ini dengan rezeki. Allah menghidupkan kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya tidaklah seorang meninggal kecuali telah terputus rezekinya. Nafas itu rezeki. Kesehatan itu rezeki. Makanan itu rezeki. Jadi bukan hanya rezeki itu, Pak. Bukan hanya sekadar harta yang melimpah, bukan. Tapi ketika seorang bisa hidup, ketika seorang bisa tegak, ketika seorang bisa berinteraksi, ketika seorang bisa beraktivitas, berarti dia masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pemurahnya Allah, betapa rahmatnya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah ketika ternyata seluruh makhluk mendapatkan bagian dari yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwarrazzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menguatkan kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah beri makan kita, Allah beri minum kita, Allah beri hidup kita, Allah berikan berbagai rezeki kepada kita agar kita bisa kuat dalam hidup, agar kita bisa kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya selalu membutuhkan yang namanya rezeki, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap hambanya yang namanya rezeki. Kita yang butuh, Pak. Kita yang butuh, Bu. Kebutuhan kita adalah dengan rezeki itu, maka kita bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah di dalam sebuah ayat Allah sangat kaitkan antara kebutuhan pokok kita, yaitu merendah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan rezeki yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Lanjutannya tentang rezeki. "Ma uridu minkum min rizq. Ma uridu minhum min rizq. Wa ma uridu ayyutaimun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Tidaklah menciptakan jin dan manusia kita semua. Tidaklah menciptakan jin dan manusia," kata Allah, "kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Apa lanjutan ayat? Lanjutan ayatnya tentang rezeki. Kata Allah, "Ma uridu minhum mir rizq." Aku tidak mengharapkan dari mereka mereka memberikan rezeki kepadaku. Tidak. Karena yang benar Allah memberi rezeki kepada kita. Kebutuhan kita terhadap rezeki sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma uridu ayyut'imun." Dan aku juga tidak ingin, kata Allah, mereka memberi makan aku. Karena Allah tidak butuh makan, karena Allah tidak butuh minum, karena Allah tidak butuh terhadap hambanya, karena Allah tidak pernah butuh terhadap makhluknya, tetapi makhluknya yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diperintahkan untuk ibadah. Manusia diperintahkan untuk mengabdi. Manusia diperintahkan untuk merendah kepada Allah dengan dibekali rezeki yang mereka bisa hidup dengannya, yang mereka bisa tegak dengannya, sehingga mereka bisa melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang, maka setiap dari kita, mau bapak-bapaknya, mau ibu-ibunya, mau para orang tuanya, mau yang masih mudanya, mau yang sudah berkeluarganya, mau yang masih jomblonya, maupun yang sudah duda-dudanya, semuanya sudah dibekali rezekinya masing-masing. Dosa berebut, Pak. Dosa berebut, Bu. Karena semuanya telah dibekali masing-masing, bahkan jauh sebelum terciptanya kita. 50 ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah sudah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Setelah Allah sudah tulis, kemudian setelah itu Allah ciptakan yang namanya langit, yang namanya bumi. Setelah itu Allah ciptakan lagi yang namanya manusia. Setelah itu yang sebelumnya itu Allah catat lagi di perut ibu-ibu kita. Semuanya kita kan punya ibu. Walaupun yang sudah jadi nenek-nenek dulunya juga di perut ibu. Di perut ibu kita dicatat, Pak. Di perut ibu kita dicatat, Bu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang di antara kalian, "yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Tsumma yursalu ilaihi al-malak fa yu'maru bi kasbi rizqi wa ajalihi wa 'amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salah seorang di antara kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pernah dikumpulkan di perut ibunya 40 hari masih menjadi nutfah, cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian menjadi gumpalan daging 40 hari juga. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat masuk ke perut ibu kita. Kayu Umar, malaikat ini diperintah oleh Allah, oleh Tuhannya, bikat rezeki untuk mencatat rezekinya orangnya. Umur kita berapa? Misalnya kita jatah umur kita 50 tahun, disuruh catat dari kelahirannya sampai 50 tahun, semua rezekinya sudah ditetapkan Pak, semua rezekinya sudah ditetapkan Bu, sudah tercatat paten, nggak bisa berubah. Yang dicatat lagi apanya? Wa ajali, ajalnya kapan dia mati, kapan dia meninggal, sudah tercatat semuanya. Di mana kita mau meninggal, kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, semuanya telah tercatat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna Allah ida arada qabdha 'abdin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika menginginkan mencabut seorang hamba, ja'ala lahu hajah, maka Allah akan menjadikan dia punya keperluan. Kita tidak tahu, mungkin ada yang mau meninggal nanti di Amerika, maka Allah buat dia punya keperluan sampai ke Amerika, meninggal dia di sana. Kita tidak tahu kalau nanti pada tanggal 22, tanggal berapa ini? 22, yang namanya Fauzan itu akan makan siang di Makale. Kita tidak pernah tahu. Tapi Allah sudah tetapkan di catatan yang paten, tidak pernah berubah. Jangan pernah khawatirkan rezeki kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu mengejar kita, bukan kita yang kejar rezeki. Kita hanya menempuh sebab. Seandainya kita lari dari rezeki itu, rezeki itu akan tetap mengejar dan mendapati kita. Rezeki itu kalau diibaratkan mirip dengan yang namanya mati. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau gandengkan. Kata beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda. Beliau menyatakan bahwasanya kematian akan mendapati kalian. Rezeki itu akan mendapati kalian. Kama yudrikumul maut, sebagaimana kematian pasti akan mendapati kalian. Seandainya salah seorang di antara kalian lari min rizkihi, dari rezekinya, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, maka rezekinya akan mendapatinya sebagaimana kematian itu pasti akan mendapatinya. Ada orang yang lari dari mati Pak, tapi pasti mati atau tidak? Pasti mati. Ada orang yang mau lari dari rezekinya, pasti rezekinya dapat dia. Mau lari dari jodoh jelek, kalau itu sudah jodohnya, ya jodohnya juga. Bagaimanapun dia berusaha, berusaha, tidak terima, tidak mau, jelek, jelek, jelek, jelek. Karena Allah sudah jodohkan dia dengan orang yang jelek, mau apa kalau sudah 20 kali? Dianya yang nanti tidak laku. Akhirnya, mau juga. Itu yang namanya jodoh. Mau lari kemana, tidak akan terhindar darinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah rezeki, takkan kemana. Tidak akan kemana-mana. Rahmat Allah sangat luas. Sebenarnya yang menjadi inti pembahasan kita bukanlah rezeki itu tak kemana. Karena ini bisa dipahami oleh orang muslim bahkan sampai orang kafir sekalipun. Tetapi keharusan dari paham ini Pak, keharusannya kalau kita tahu rezeki itu tidak akan kemana dan pasti akan kita dapatkan dan pasti Allah berikan rezeki itu kepada kita, pasti akan sampai kepada kita. Keharusannya apa? Tidak perlu menempuh sebab-sebab yang Allah haramkan. Yang halal saja sudah Allah siapkan. Untuk apa cari yang haram? Ini keharusannya. Banyak orang yang paham rezeki itu tak akan kemana, tapi masih menempuh cara yang haram. Berarti pahamnya masih salah. Berarti pahamnya masih salah. Ada orang yang paham kalau rezeki itu tidak akan kemana, tapi ternyata ketika dia ditimpakan musibah, ditimpakan halangan, dia berkeluh kesah. Berarti belum paham Pak, Ada kan? Orang miskin, dia gak rela miskin. Ada kan? Selalu hasad dengan orang yang kaya. Ada kan? Kurang paham masalahnya. Sebenarnya orang yang dia tidak rela dengan miskinnya dia, sebenarnya dia bukan berburuk sangka kepada orang lain saja, tapi dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu mentakdirkan segala sesuatu, itu menetapkan segala sesuatu di atas hikmah dan keadilan dari Allah. Kenapa kamu salahkan? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. Allah berfirman dalam Al-Quran, perhatikan Pak, perhatikan Bu. أهم يقسمون رحمة ربك, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat dari Rabb engkau wahai Muhammad, sehingga tidak ridho dia jadi miskin, sehingga dia salahkan kenapa harus dia yang kaya, sehingga ketika saudaranya meninggal kenapa harus saudara saya, ketika anaknya meninggal kenapa anak saya, bukan anaknya tetangga saja, tetangga juga tidak mau, kenapa anak saya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka sendiri yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagikan rezeki mereka, yang memberikan kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Kami yang bagi rahmat-rahmat kami sendiri, kata Allah. Jadi kalau ada orang enggak menyalahkan dirinya miskin, tidak ridho, tidak rela dirinya miskin, berarti dia menyalahkan pembagiannya Allah. Lagi pula, Pak, memangnya kita mau kaya semua? Ini kan maunya manusia. Tapi maunya Allah beda. Maunya manusia itu kadang-kadang dia terjerat sendiri dengan kemauannya. Enggak masuk akal. Gimana kalau orang kaya semua? Gimana kalau orang kaya semua, Pak? Enggak ada yang miskin. Yang terjadi adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah menghamparkan rezeki itu kepada seluruhnya. Semuanya presiden. Kalau sekarang kan pilihan cuma dua. Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya. Tapi semuanya mau jadi presiden. Tidak ada yang mau jadi petani, Bu. Semuanya mau jadi apa? Bos. Tidak mau yang jadi anak buah. Apa yang terjadi? Labaghaw fil ardh. Pasti mereka akan membuat kerusakan di bumi. Semuanya mau jadi bos. Siapa yang mau disuruh? Tidak mau. Akhirnya saling menyuruh, saling tidak mau, bertengkar, berkelahi, saling membunuh. Labaghaw fil ardh, kata Allah. Pasti mereka saling membuat kerusakan. Tapi ketika Allah membagi-bagi rezeki, yang miskin dia kerja untuk si kaya, yang kaya punya duit dia yang menggaji si miskin. Subhanallah. Tegaklah yang namanya al-hayah, kehidupan. Kita ditetapkan sebagai orang yang miskin, ya berarti kita dibutuhkan orang kaya, kan begitu. Kita ditetapkan sebagai orang yang kaya, berarti kita juga butuh dengan orang miskin. Orang miskin juga butuh kita. Kalau saling mengetahui seperti ini, tidak ada yang namanya al-kibr, sombong. Saling membutuhkan. Kehidupan menjadi sejahtera. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki tak akan kemana. Kalau begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukupkan utlubul halal, tuntut perkara yang halal saja. perkara yang halal saja. Tidak usah yang haram-haram. Tidak usah jauh-jauh lah berpikir, Pak. Binatang saja, ada tidak binatang yang mati kelaparan? Ada. Kalau manusia sendiri yang tahan rezekinya. Coba binatang yang bebas di hutan, tidak ada yang kelaparan. Yang kelaparan itu malah justru yang di kandang manusia. Punya kambing, di kandang, dilupa tidak dikasih makan. Nah itu kelaparan. Tapi kalau Allah yang jamin, dia bebas di permukaan bumi, justru tidak ada yang kelaparan. Ini binatang, apalagi manusia. Manusia itu tingkatnya di atas binatang, Pak. Manusia itu tingkatnya di atas monyet. Kecuali si monyet Darwin. Yang menetapkan manusia itu berasal dari monyet. Mana ada yang terima? Manusia berasal dari Nabi Adam. Kalau kamu mengatakan manusia berasal dari monyet, berarti kamu mengatakan Nabi Adam itu adalah monyet. Waliyadzubillah. Kamu wahai Darwin. Yang monyet. Pasti marah juga dia. Manusia itu di atasnya monyet. Ternyata monyet sudah dijamin rezekinya. Bagaimana lagi manusia? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di permukaan bumi. Tak ada satu pun. Mau yang paling kecilnya semut-semut itu. Lihat semut itu. Rezekinya gimana? Dapat juga dia. Rezekinya lebih besar lagi dari kita. Kalau kita mana? Ada roti lebih besar dari manusia. Coba semut bawa beras lebih besar dari dia. Ya kan? Lebih banyak rezekinya. Kenapa ketawakalannya lebih kuat? Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang. Tidak ada satupun binatang melata yang di atas muka bumi ini. Illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali Allah yang jamin rezekinya. Syukur, Pak. Syukur, Bu. Kita masih diberikan kehidupan, berarti kita masih diberikan rezeki. Tidak ada yang lebih nikmat dari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum, barang siapa yang kalian bangun di pagi harinya dalam kondisi aminan fi sirbihi, aman jasadnya, tidak ada perang." Coba kita hidup di Palestina. Coba kita hidup di Yaman. Coba kita hidup di Suriah. Bangun, tidak ada istilah tidur nyenyak. Kalau bangun langsung ketakutan. Jangan-jangan di luar rumah sudah ada bom. Jangan-jangan di luar rumah sudah ada perang. Jangan-jangan di luar rumah sudah ada Israel. Ya kan? Kita aman. Kata Nabi, siapa yang di rumahnya merasa aman? Mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya. Kita sehat, Pak. Dari yang sakit, dari yang kanker kan. Sehat. Paling batu-batu dikit. Ini masuk sehat. Mu'afan fi jasadihi. Indahu kutu yaumi. Dia masih memiliki makanan yang dia makan di hari itu. Gak usah terlalu banyak mikir besoknya, Pak. Nabi bilang masih punya makanan yang dia makan hari itu saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama hizat lahud dunya," seakan-akan dunia sudah berada di genggamannya. Kita jauh-jauh mikirin makan untuk besok, belum tentu kita masih hidup di dunia. Banyak orang yang mengejar-ngejar bangunan bertingkat, Pak, ternyata tidak bisa hidup lagi. Banyak orang yang mengejar-ngejar bangunan yang bertingkat, bahkan rumahnya mau dia tingkat. Pikirannya juga hanya sampai membangunkan anaknya, sampai mau membangunkan burung, burung walet. Burung saya sampai dipikiri rumahnya. Saya juga heran, Pak, sama orang-orang sekarang. Anaknya dikontrakkan atau dikoskan. Walet malah dibuatkan rumah megah. Paling tinggi lagi. Tidak mau kalau tingkat bawah. Tingkat nomor tingkat 3 waletnya. Coba waletnya sekali-kali tingkat bawah. Orangnya yang di tingkat 3. Ya kan? Jadi manusia itu Pak pikirannya panjang sekali. Ke depan ini nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Padahal belum tentu umurnya sampai situ. Belum tentu. Padahal ketika seorang telah hidup dengan nyaman, ada yang dia makan hari itu sudah luar biasa anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang terputus dari rezekinya itu kalau ajalnya sudah terputus. Kapan dia masih bernapas walaupun dia di rumah sakit, dia artinya sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki ini kalau disyukuri, Pak, akan meningkat. Kalau dikufuri akan hina. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Jika kalian kufur, maka siksaanku sangatlah pedih. Kurang apa rezeki yang diberikan kepada korun? Ternyata bukan hanya hartanya ditenggelamkan, sama korunnya, sama pasukannya, sama keluarganya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak disyukuri lagi. Syukuri apa yang ada? Bagaimana cara mensyukuri nikmat terhadap apa yang ada, bisa muncul kesyukuran terhadap Masya Allah yang diberikan kepada saya ini luar biasa. Nikmat nafas, nikmat oksigen, nikmat ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama, lihat, Pak, besarnya nikmat itu. Jangan pandang kecil. Kita selalu pandang kecil. Coba dokter mana yang bisa memberikan nafas? Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Pada diri kalian tidakkah kalian lihat? Siapa yang bisa memberikan yang namanya hidup? Itu rezeki yang luar biasa. Tidakkah muncul kesyukuran? Padahal Allah perintahkan, "Wa qulil hamdulillah," katakanlah alhamdulillah. Ini hal supaya kita bisa bersyukur, Pak, atas rezeki yang Allah berikan ini. Besar-besar sekali. Besar sekali Allah berikan rezeki kepada kita. Yang kedua, kalau mau kita melihat rezeki yang diberikan kita itu sebenarnya luar biasa, lihat orang lain yang posisinya di bawah kita. Semiskin-miskinnya kita, masih ada yang lebih miskin, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undur ma huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum." Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan selalu lihat orang yang di atas. Coba lihat orang yang di atas kita. Wah, mau juga. Wah, saya teman sekelas saya dulu sudah jadi bupati. Kenapa saya tidak bisa? Akhirnya berbagai cara digunakan. Cara sogok lah, cara inilah. Wah, teman saya sudah rumahnya tingkat 3. Kenapa saya tidak bisa tingkat 4? Jangan selalu lihat ke atas. Kalau lihat ke atas terus, Pak. Kalau lihat ke atas terus, Bu. Nanti bisa ketabrak. Ya tidak. Ketabrak orang. Jalannya lihat ke atas. Lihat ke bawah pakai sandal. Lihat jalannya baik-baik. Bisa mengingatkan kepada diri kita sendiri. Kata Nabi, lihat orang di bawah kalian. Kita di Indonesia diberikan nikmat, Masya Allah, nikmat aman. Walaupun punya uang sedikit, bisa dimanfaatkan. Di sana coba kita kirim orang Suriah duit, gak bisa ambil, mau ke ATM, ATM-nya sudah dibom. Coba bayangkan. Lihat orang di bawah kita. Kita semiskin-miskinnya masih punya rumah. Orang di sana ada yang di bawah kolong jembatan. Lihat orang di bawah kita. Kalau ini kita tanamkan pada diri kita, oh, rezeki kita itu luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup pertemuan ini, enggak boleh salah juga, makanya harus disampaikan. Kalau dari judul masih bisa disalahpahami dan salah langkah. Rezeki itu tak akan kemana. Sambungannya apa? Tidak usah berusaha. Rezeki itu tak akan kemana. Sambungannya apa? Tidur saja di rumah. Rezeki itu tak akan kemana. Akhirnya apa? Tinggal saja duduk-duduk. Nanti salah paham, Pak. Bukan maksud judul itu, judul tema kita ini ke arah ini. Bukan. Bahkan judul tema kita adalah ke arah supaya kita istighfar bil halal, mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Tidak usahlah yang haram-haram, Pak. Allah sudah tetapkan yang halal pasti kita dapat. Kenapa cari yang haram? Jangan salahkan judul ini. tidak berusaha, jangan. Karena tidak berusaha itu sangat tercela, tercela dan sangat tercela di dalam syariat. Lihat Nabi suruh kita apa? Cepat bergerak, badiru bil amal. Segera kalian banyak-banyak beramal. Suruh kerja. Islam itu agama yang kuat, mengajarkan kekuatan, tidak suka kemalasan. Orang munafik, Pak, orang munafik, Bu, mereka keluar dari jalur yang benar, mereka keluar dari jalur yang benar itu disebabkan karena salah satu sifat mereka adalah sifat malas. Wa idza qamu ila sholati qamu sala. Kalau mereka tegak salat, salatnya malas-malasan. Islam tidak mengajarkan kemalasan. Islam tidak mengajarkan malas kerja, malas cari rezeki, tidak. Ada sekelompok orang, Pak, malas betul cari rezeki. Malas betul kerja. Pakai dalil. Pakai dalil. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayy yabdu himasa wa taruhu bitona." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Mereka pergi pagi-pagi, kemudian sore sudah dalam keadaan kenyang. Lihat burung." Nah, ini dalilnya. Jelas-jelas perbuatan salah, malas, pakai dalil lagi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Tidaklah ada penyimpang, seorang yang menyimpang dari agama, kemudian pakai dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis, kecuali dalil dan dari Al-Qur'an dan hadis itu akan menjadi bantahan untuk dia sendiri." Hadis ini, Pak, bantahan bagi orang yang malas, bukan dalil bagi orang yang malas. Dari sisi mana? Lihat Nabi katakan, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan main-main tawakalnya. Kalau tidak kerja itu namanya main-main tawakalnya. Tawakal itu dengan berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad melakukan sesuatu, maka bersandar bertawakal kepada Allah, itu namanya tawakal. Tawakal itu dengan menempuh sebab. Tawakal itu kalau kamu mau minum, angkat air minumnya, arahkan ke mulut, bismillah. Baru namanya tawakal. Bukan tawakal itu nanti masuk sendiri. Bukan tawakal. Nanti saya enggak usah cari pasangan. Nanti kan datang sendiri. Memangnya bidadari turun dari langit? Kamu siapa? Cerawatan aja banyak. Mau bidadari turun dari langit. Mau cari yang cantik, saya enggak perlu lihat orangnya. Cukup bayangannya saja sampai ke saya. Yang mana mungkin? Lihat dulu orangnya dalam Islam, lihat dulu cocok tidak. Itu tawakal namanya, menempuh sebab. Nabi SAW suruh undur ilaiha, lihat dulu. Jangan beli kucing dalam karung ya. Cari wanita yang pakai jilbab, jangan cari wanita yang tertutupnya sama karung. Sehingga kamu tidak perlu lihat dulu apa isi karungnya. Itu bukan tawakal namanya. Ini tawakal yang benar. Ini bantahan sudah. Lanjutan hadis bantahan lagi. Kata Nabi, kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqu thayr, sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Bagaimana burung diberikan rezeki? Dia pergi pagi-pagi, kemudian sorenya sudah dalam keadaan kenyang. Hai goblok, kamu enggak tahu burung itu ngapain? Burung tidur di sarangnya bisa kenyang? Keluar. Berusaha. Kamu tahu usahanya burung? Enggak kayak kamu. Usahanya mau duduk-duduk saja. Burung itu dia datang ke petani, mau ambil padinya mereka, diusir lagi, terbang lagi, belum dapat. Coba lagi, terbang lagi. Akhirnya dapat juga. Itu namanya tawakalnya burung. Kalau kamu mau bertawakal seperti burung, berusaha, ditolak, lamar kerja, ditolak, berusaha, dilamar lagi kerja, ditolak, akhirnya dapat juga kamu. Itu namanya tawakal. Menempuh sebab. Datangi orang tuanya, lamar, ditolak, datangi lagi, ditolak lagi. Itu baru namanya usaha. Semakin sering ditolak, insya Allah semakin berkesan. Tapi jangan jadikan alasan para orang tua untuk coba-coba suka menolak. Kasihan anak muda nanti tidak dapat-dapat. Jadi menempuh sebab, Pak. Menempuh sebab. Itu namanya tawakal. Jadi judul kita, rezekimu takkan kemana, maksudnya karena takkan kemana, tempuh sebabnya untuk mendapatkannya dengan cara yang halal. Tapi belum dapat, masih tidak berhasil. Terus tempuh, jangan sampai melakukan perkara yang haram. Karena cukup dengan perkara yang halal saja, rezeki itu sudah bisa didapatkan. Tidak perlu dengan cara yang haram. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara harta sangat penting. Perkara rezeki sangat penting. Berkaitan dengan hal-hal yang halal. Sangat penting bagi agama dan ibadah seorang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahmu daging yunbat minas suhud, yang dia tumbuh dari perkara yang haram, dari hasil riba, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, fannaru aula bih, maka neraka lebih pantas untuknya." Jangan sekali-kali menjerumuskan kepada perkara yang haram. Sekiranya cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, tidak berpanjang lebar, walaupun ada sebagian yang merasa panjang dan lebar. Tapi saya kira ini cukup ya, tidak terlalu lebih satu jam. Dah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya, terutama memberikan motivasi kepada kita untuk terus bekerja dan bersemangat untuk mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan memutuskan putus asa. Jangan sampai kita putus asa, wah saya tidak dapat jatah segini ini dan seterusnya. Jangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan pertemuan kita kali ini. Dan sebelum saya tutup, sebagaimana keharusan dan realisasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkur nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus masjid ini, ya, kepada para panitia dan kepada seluruh yang ikut andil dalam kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan juga saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau sabar ya menunggu, ya yang mau sabar untuk diteriak-teriaki sedikit, ya yang mau sabar untuk diberikan wejangan-wejangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kesabaran kita ini. Innamayuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah balasan tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dunia dalam kebaikan sebagaimana kita berharap. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga-Nya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.